تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kata Aisyah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berpuasa sampai kami berkata beliau tidak pernah berbuka. Maksudnya puasa terus setiap hari. Dan kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka, yuftir, berbuka, hatta naqul annahu la yasum, sampai kami ini berkata Nabi tidak pernah puasa. Karena banyaknya beliau berbuka. Iya. Baik. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, "Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastakmilu syahran qat illa Ramadan." Dan saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa satu bulan penuh kecuali bulan Ramadan. Ini di batas pengetahuan Aisyah radhiyallahu anha. Tapi Ummu Salamah beliau nukil hal yang lain, ya, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Iya, akan datang nanti riwayatnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpuasa dua bulan berturut-turut, Syaban dan Ramadan. Dan itu cara mengkompromikannya di kalangan para ulama, ada dua cara. Yang pertama mengatakan bahwa Nabi itu tidak pernah puasa satu bulan penuh kecuali Ramadan. Adapun yang mengatakan dua bulan berturut-turut, maksudnya Syaban di situ itu kebanyakan bulan. Dan orang Arab itu kalau dia sudah berpuasa di kebanyakannya, dia bilang satu bulan penuh. Jelas ya? Itu cara mengkompromikan yang pertama. Cara mengkompromikan yang kedua, dikatakan bahwa Nabi itu kebanyakan waktunya memang puasa satu bulan hanya di Ramadan. Tapi kadang-kadang beliau puasa satu bulan penuh juga di Syaban, kadang-kadang. Bukan di semua waktu. Kadang-kadang. Jelas ya? Maka itu dua cara mengkompromikannya. Baik. Jadi katakan wa ma ra'aituhu fi syahrin akthara siyaman fi Ramadan, dan saya tidak pernah melihat pada suatu bulan apapun yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih banyak berpuasa seperti di bulan Syaban. Seperti di bulan Syaban. Iya. Jadi ada bulan-bulan yang dianjurkan banyak puasa, ya. Seperti di bulan Muharram. Bulan Muharram ini sebagian ulama ada yang mengatakan bulan Muharramnya saja bulan satu. Dan ada sebagian ulama mengatakan bulan Muharram maksudnya seluruh bulan yang dikatakan Ashhurul Hurum, bulan yang diharamkan. Masuk bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Bagus banyak berpuasa. Tapi ingat, banyak berpuasanya tidak seperti puasa Syaban. Karena Aisyah sudah mengatakan tidak pernah Nabi itu banyak berpuasa seperti di bulan Syaban. Seperti di bulan Syaban. Ya kalau seperti misalnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yaitu 10 hari pertama saja, tanggal 1 sampai tanggal 9. Iya. Tanggal 10 sampai tanggal 13 itu diharamkan berpuasa. Hari-hari lainnya ya dia boleh berpuasa, silahkan. Tapi jangan seperti dia puasa di bulan Syaban. Iya. Baik. Jadi itu cara-cara memahami puasa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.